keras bos. Yang deket aja bisa bohong, apalagi yang jauh bisa bohong. Yang deket aja bisa bohong, apalagi yang jauh bisa bohong.